إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها المسلمون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله salah satu ibadat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita, salah satu bentuk takarubun ilallahi Jalla wa'ala, ialah amal berupa dakwah ilallah. Sekian banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keutamaan da'watu ilallah dan juga keutamaan ahlihi. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah di sana orang yang paling bagus ucapannya ketimbang orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah dan mengamalkan dengan amal saleh terhadap ilmu yang telah dia pelajari dan yang dia dakwahkan, dan mengatakan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kepada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah dari kelompok orang-orang yang khusran. Kama qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan ilmu yang sahih, mencapai beriman kepada Allah dengan iman yang benar, dengan iman yang sahih. Demikian pula wa'amilu salihat, dan beramal dengan amal saleh, mengamalkan atas ilmu yang telah sampai kepadanya. Kemudian tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oleh sebab itu, ayat ini juga termasuk yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang mungil salah satu usul, sebagai salah satu kewajiban seorang muslim ba'da ta'allumihi ulumun sahih, setelah mempelajari ilmu-ilmu yang sahih dan mengamalkan ilmu yang sahih untuk mendakwahkan. Kama qala al-muallif rahimahullah I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatul islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih wa al-thalithatu ad-da'watu ilayh. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin. Dan cukup banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wazifatu da'wah. Tugas da'wah sesungguhnya. Di zaman-zaman dahulu sebelum diutusnya Rasulullah. Dan juga setelah diutusnya Rasulullah. Yang menduduki ialah para anbiya. Dengan sekian banyak sifat-sifat yang mulia. Dan juga dengan dakwah yang cukup jelas. Kama qala ta'ala. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang sifat para da'i. Para anbiya ketika menyeru dalam dakwahnya ilallah. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Wahum muhtadun. Datang seorang dari sudut kota. Seorang laki-laki dari sudut kota yang menyuruh kepada kaumnya. Ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah. Lihatlah bagaimana seorang laki-laki yang mensifatkan mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. Yaitu para rasul utusan-utusan Allah. Yang menyuruh kepada Allah. Tidak pernah meminta kepada kalian upah. Dan jelas apa yang mereka dakwahkan. Wahum muhtadun. Demikian pula qauluhu ta'ala. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani wa subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. Cukup jelas. Dakwah yang diemban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku menyuruh kepada Allah di atas basirah. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-basiratu kal basar. Al-basirah sebagaimana yang digambarkan Ibnu Qayyim kal-basar, seperti penglihatan. Yang mana dengan penglihatan seorang bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga ana wa manittaba'ani. Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Dan cukup banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyebutkan. Bagaimana awal dakwah, demikian pula ittifaqur rusul, kesepakatan para rasul dalam mendakwahkan agama mereka. Qala Allahu ta'ala, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Telah kami utus Nuh alaihi salam, dan seruan yang pertama kali diserukan ialah perkara at-tauhid. Wa ila 'adin akhahum huda faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tauhid merupakan perkara yang asas dan merupakan ittifaq jami'ur rusul dalam mengawali dakwahnya. Dan kita kenal sekian banyak kitab yang menerangkan, bahkan kutaibat, tulisan-tulisan yang mungil, ringkasan-ringkasan yang cukup pendek, ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan tentang ahamiyat tauhid. Wala yakhfa alaikum. Namun, perkara yang banyak dialami oleh sekian banyak duat, mengira bahwasanya ta'sis tauhid, mendakwahkan tauhid, apakah dengan mengajarkan usulul salasah, al-qaul mufid dan yang lainnya, sebagai perihal yang dikatakan terbelakang, dan kurang berkesan, dan kurang dikatakan popularitasnya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita ingin mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, marilah kita kembali kepada apa yang dicontohkan al-awwalun. Dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara berikutnya. Setelah kita sebutkan sekian banyak ayat ataupun perkara ayat yang menerangkan tentang fadlu dakwah, demikian pula keutamaan orang-orang yang mendakwahkan. Sesungguhnya juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sekian banyak anbiya, namun juga Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan yang lainnya. Begitu banyak para anbiya yang berlalu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulan qad qasasnahum alaik min qabl wa rusulan lam naqsusum alaik wa kallamallahu Musa taklima. Beberapa para rasul telah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dan ada sebagian para rasul yang tidak kami kisahkan. Lihatlah sekian banyak rasul walaupun telah terbentang di Al-Qur'anul Karim, sekian banyak rasul yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, mungkin bagi kita belum banyak yang mengenal baik sisi nama maupun tarekatu dakwah, kesabaran mereka dan bagaimana mereka bermuamalah dengan kaumnya. Terlebih sekian banyak rasul yang belum sampai kepada kita. Ayuhal muslimun ma'asyiral muslimin, sesungguhnya wadhifatu dakwah, posisi dakwah, kedudukan dakwah, tugas dakwah sebelum diutusnya Rasulullah atau setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sepeninggal beliau, diduduki oleh orang-orang yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa 'amatihim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal muslimun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka setelah meninggalnya para anbiya, terlebih setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah ilallah tidaklah padam. Seruan mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhenti dan tidaklah padam dengan wafatnya para pembawanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Begitulah, setelah para anbiya berlalu, maka ad-da'wah ilallah, tugas dakwah itu dilanjutkan oleh para ulama. Tentunya sering, bahkan berulang kali, terdengar oleh pendengaran kita bahwa para ulama yang menjadi pewaris para nabi ialah para ulama rabbaniyun. Bukan kemudian sembarang setiap orang bisa mengaku para ulama. Ayuhal muslimun, oleh sebab itu menjadi pelajaran bagi kita ketika wadhifatu dakwah, tugas dakwah sesungguhnya diduduki, diemban oleh orang-orang yang mulia. Tetapi semakin panjangnya dan semakin jauhnya dari masa-masa kemuliaan, kurun mufaddalah, semakin jauhnya masa dari masa-masa yang gemilang, beralihlah, berubahlah kedudukan dakwah ini dipegang, diduduki, dan ditempati oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Maka tidak cukup, tidaklah sedikit orang-orang yang mungkin di zaman-zaman sekarang terkenal dengan istilah demam. Yang dikatakan apakah demam sebagai seorang da'i. Merasa rendah apabila dia tidak diposisikan sebagai da'in ilallah. Da'in min du'at ilallah. Merasa bahwasannya dengan kapasitas ilmu yang telah ada padanya. Dan ia berbaur dengan kaum muslimin. Merasa rendah. Merasa tertinggal. Bahkan merasa tidak dihormati apabila tidak ikut atau tidak disertakan sebagai du'at ilallah jalla wa'ala. Ayuhal muslimun, sesungguhnya wazifatu dakwah wazifatun azimah. Tugas dakwah merupakan tugas yang agung yang kita kenal sebelum diutusnya Rasulullah, dipegang oleh para anbiya dan diakhiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu pun dipegang, diduduki oleh orang-orang mulia di kalangan para sahabat. Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lain. Demikian pula setelah meninggalnya para sahabat, para ulama. Tapi begitulah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semakin jauhnya dari masa kenabian, bergulirnya masa, bertambahnya masa. Secara umum yang terjadi ialah keburukan. Ma ya'tiz zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin. Sebagaimana di awal khutbah telah kita sampaikan bahwa da'watun ilallah merupakan salah satu jenis ibadah dari sekian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Bahkan dakwah merupakan salah satu bentuk taqarrub ilallahi jalla wa'ala. Maka dalam perkara ini janganlah kita lupakan, kalau dia merupakan jenis ibadah, marilah kita jadikan ibadah dengan dua asas, al-ikhlas wa mutaba'atul rasul. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain membutuhkan kepada keikhlasan dan juga membutuhkan kepada mutaba'at Rasul. Baik dari sisi manhaj, baik dari sisi i'tiqad, baik dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Mutaba'at Rasul janganlah dikira dalam urusan-urusan ibadah mahdhah. Tapi marilah dalam sekian banyak hal, baik dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, terbentang sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya qaulu ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup khutbah kali ini, marilah kita dengar lantunan doa orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keilmuannya. Bahkan syahadatuhum, persaksian mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyaksikan uluhiyatullah jalla wa ala. Demikian pula disamakan dengan persaksian para malaikat. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian ayat yang muhkamat, dan itulah induk kitab, dan sebagian mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, condong kepada kesesatan. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Tidak ada yang dicari kepada orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya kecuali untuk semakin maraknya fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Dan tidaklah tahu tentang takwil ayat-ayat yang mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang Allah puji, warrasikhuna fil ilm. Maka Allah jalla wa ala menunjukkan, mencontohkan tentang doa orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayuhal muslim, akhil muslim, ayuhal du'a, saudaraku muslim, jangan mengira seorang itu bangga dengan keilmuan yang ada padanya. Janganlah kemudian seorang bangga atas sekian banyak keberhasilan-keberhasilan dalam dakwah. Itu disebabkan karena dzakanya, kecerdasannya, kepintarannya. Maka ingatlah, dan jangan bangga pula seseorang dengan apa yang telah diperoleh untuk tidak kemudian tergelincir. Telah tergelincir kepada kesesatan orang-orang yang lebih berilmu ketimbang kita. Telah tergelincir orang-orang yang telah berada pada zaman yang lebih mulia daripada kita. Yaqulu Ibnu Abi Mulaikah adraktu 30 sahabiyya kulluhum yakhafuna minan nifaq. Lihatlah Ibnu Abi Mulaikah ketika saya jumpai 30 sahabat yang masing-masing mereka itu mengkhawatirkan terhadap pribadinya dari penyakit nifaq. Kalau itu di zaman beliau rahimahullah, tidak akan lebih pantas dan tidak akan lebih perlu di zaman-zaman seperti zaman kita ini. Ya Abdullah, isma'u qawlahu ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Rabb kami, yang menciptakan kami, yang mengatur kehidupan kami, yang menjamin rezeki kami, rububiyatullahi jalla wa'ala, Rabbana la tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da id hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu atau rahmat di sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Ayuhal muslimun, ma'asyiral muslimin, as-sabat. Ketetapan dan keteguhan yang senantiasa seseorang mencari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dengan sekian banyak fadlu dakwah ilallah, fadlu ilmu, fadlu ulama, keutamaan dakwah ilallah, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, kemudian kita lupa bahwa ternyata orang-orang yang membawa ilmu, orang-orang yang membawa dakwah, sesungguhnya bukanlah hanya ilmu yang menjadi mereka mulia. Kama qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, tatkala beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ialah bukan semata-mata mujaradul ilm, tetapi bisabab ilmihim. Dengan sebab ilmu yang ada pada mereka, kemudian mereka mengamalkan kasratul thawab. Dengan ilmu yang ada dan kemudian mereka mengamalkan yang dengannya banyak pahala yang mereka dapati dan yang mereka peroleh. Dari situlah terangkat derajat para ulama. Nas'alullah lana wa lakum as-sabat wa at-tawfiq wal hidayah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal du'a. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Allahumma taqabbal du'a. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Tsabbit qulubana 'ala ibadatik ya rabbal 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah.